بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang awal permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian wahyu tersebut terputus dan terhenti untuk beberapa waktu, beberapa hari, sehingga hal itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersedih dikarenakan tidak turunnya wahyu tersebut. Nah, mendek ya Abul Harits, apa itu hikmahnya, apa maslahatnya? Nah, sahib. Nah, sehingga beliau menjadi kuat, siap ketika rasa takutnya setelah menerima wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Beliau goncang, takut dikarenakan peristiwa yang tidak pernah beliau alami alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan terputusnya wahyu untuk beberapa lama membuat diri beliau menjadi tenang, kemudian kuat jiwanya dan siap untuk menerima wahyu yang berikutnya. Nah, demikian pula sehingga beliau merasakan kerinduan terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka turun wahyu yang berikutnya dengan beberapa ayat, yaitu apa ya Arman? Ya ayuhal mudatsir, terus es, hah? Satu ayat saja, es, lima apa itu? Lam tahfaz. Hah? Nabi Ahmad. Aywa, ma huwa, ma hiya hadhihi al-ayah? Naam, barakallahu fiik. Naam. Dengan lima ayat ini kemudian Nabi alaihi salatu wasalam diangkat jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Di mana ini dibawa langsung oleh malaikat Jibril ya alaihi salam, yang kisahnya telah kita baca bersama sebagaimana dikisahkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Maka setelah turunnya beberapa ayat ini atau lima ayat yang pertama dari beberapa surat Al-Muddatsir ini, maka di situ meliputi dua perkara tugas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu yang ada yang pertama? Pembebanan. Untuk menyampaikan? Memberikan ancaman, memberikan peringatan. Apa ayatnya? Kum fa'anzir. Naam. Bangunlah, ini bangkitlah. Lalu kemudian berikan peringatan kepada manusia. Barakallahu fikum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala. at-taklif ataupun juga tugas kepada beliau yang kedua dengan turunnya 5 ayat dari surat Al-Muddathir ini. Wa amman naw'u tsani, dan adapun bentuk tugas pembebanan yang kedua, fa taklifuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bitatbiqi awamirillahi azza wa jalla wal iltizami biha fi nafsihi. Pembebanan tugas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillah, untuk menerapkan ya perintah-perintah Allah azza wa jalla, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla, ya, wal iltizami biha fi nafsihi, dan menetapinya terus menerus, melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut pada diri beliau sendiri. Fi nafsihi, yang pertama pada diri beliau sendiri perintah-perintah tersebut, ya. Nah, sebelum kepada manusia. Nah, barakwafikum. Walhasil, anda ulangi lagi, ya, tugas atau pembebanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menetapinya, terus-menerus melaksanakan perintah-perintah ini pada diri beliau sendiri, belum kepada orang lain, ya, yaitu pada beberapa ayat yang berikutnya, ayat 2 sampai 5. Nah, apa tujuannya? Liyahruza bidzalika mardhatallah. Ya, liyahruza bidzalika mardhatallah, agar bisa menjaga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa terjaga, ya, untuk terus-menerus mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Dan yang kedua tujuannya, nah, wa yasira uswatan liman amana billahi, wa yasira uswatan liman amana billahi, dan agar menjadi qudwah, panutan, untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah, ya. Nah, ini dulu beliau laksanakan dulu perintah-perintah Allah itu, sehingga dengan itu faedahnya, hikmahnya apa? Beliau terus tetap terjaga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua menjadi apa, ikhwan? Panutan. Ya, panutan, karena beliau akan mengajak manusia ini, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh teladan, uswah bagi yang lainnya, bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini bagi manusia bukanlah perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng, ya. Barakallahu fikum. Amat sangat berat, dan amat sangat berat beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul untuk menetapi jalan Rasul dan mengikuti beliau ini, terkhusus dalam masalah dakwah, ya, betul-betul amat sangat berat, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemudahan, orang-orang yang Allah berikan rahmat dan taufiknya. Barakallahu fikum. Karena menyampaikan perkara itu lebih mudah daripada sekedar iltizam, ya, daripada sekedar terus-menerus konsekuensi kita ini kemudian menjadi panutan manusia, ya. Bicara begini begitu, ya, banyak orang bisa, tapi kita konsekuen dengan apa kita sampaikan itu lebih berat lagi, apalagi sampai pada tingkat jadi uswah. Barakallahu fikum. Sehingga beliau alaihi salatu wasalam betul-betul sebagai panutan kita, uswatun hasanah. Barakallahu fikum. Baik, perintah-perintah itu atau tugas-tugas tersebut terdapat di mana? Wa dzalika fi baqiyatil ayat. Wa dzalika fi baqiyatil ayat. Tugas itu ya, terdapat pada beberapa ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang kedua, tiga, empat, lima, ya. Nah, kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ini ya, beberapa beban tersebut, beberapa tugas tersebut, yang berikutnya sebagaimana yang Allah firmankan, faqauluhu wa rabbaka fakabbir. Naam, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu Allah maka agungkanlah, ya. Barakallahu fikum. Naam. Maknahu, apa makna dalam ayat ini? Tafsirnya, ya. Barakallahu fikum, khassahu bitta'zim, ya. Jadi Allah mengkhususkan, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Tsalatsah, azimhu bitauhid. Azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Naam, kemudian di sini disebutkan wala tusyriku bihi fi dzalika ahadan ghairahu. Ya, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang, dengan sesuatu apapun juga, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini makna pada ayat wa rabbaka fakabbir. Ya. At-taklif kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk apa, ikhwan? Mengagungkan Allah dengan mentauhidkannya dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Naam. Ini yang pertama, ya. Beban kepada beliau, kepada beliau sendiri alaihi salatu wassalam, sebelum disampaikan kepada manusia. Kemudian juga yang kedua, taklif kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qawluhu wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Dan pakaianmu sucikanlah. Apa maksudnya? Ya. Al-maqsudu al-zahiru minhu. Maksudnya adalah yang zahir daripadanya, yang nampak daripada tersebut, yaitu apa? Tathhirus thiyabi wal jasadi. Tathhirus thiyabi wal jasadi, menyucikan pakaian dan jasad tubuh ini. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang zahir pada ayat tersebut, ya. Illaisa liman yukabbirullaha, yang mana, ya. Tidak bisa bagi orang yang membesarkan Allah, bagi orang yang ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqifu baina yadayhi, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, an yakuna najasan mustaqziran, an yakuna najasan mustaqziran, ya, dalam keadaan najis dan kotor, ya. Nah, tidak bisa bagi orang yang ingin mengagungkan Allah dan juga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya tersebut, tidak bisa, ya. Tidak boleh bagi orang yang bagaimana, kan, yang najis keadaannya, demikian pula kotor, ya, dengan berbagai macam perkara yang najis. Nah, ini maknanya perintah kepada Rasul, beban kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk mensucikan, ya, barakallahu fikum, yang zahir pada beliau pakaiannya, demikian pula jasadnya. Barakallahu fikum. Ah, sementara dalam Al-Usul Tsalatsah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana, ikhwan? Wa thiyabaka fatahhir, apa kata beliau? Naam, tahhir a'malaka 'ala syirki barakallahu fik. Sucikanlah amalanmu dari berbagai macam kesyirikan. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Naam, tahhir a'malaka minasyirk. Sucikanlah berbagai macam amalanmu dari berbagai macam kesyirikan. Barakallahu fikum. Antara yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usulus Salasah, demikian yang kita baca ini, la munafah, tidak ada permasalahan, ya, barakallahu fikum, tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Nah, bukanlah sebatas apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mensucikan berbagai macam perbuatan beliau dari berbagai macam kesyirikan. Naam, yang beliau sambutkan itu adalah yaitu tathir barakallahu fikum maknawiyan, mensucikan diri beliau secara maknawi pada amal perbuatan beliau, tapi juga tidak menafikan sebagaimana yang zahir pada tersebut, agar apa? Agar mensucikan diri beliau, pakaian beliau dari berbagai macam perkara-perkara yang najis. Bisa dipahami? Ya. Sehingga maknanya nih ikhwan, secara zahir demikianlah secara maknawi dua perkara perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, agar mensucikan beliau secara lahiriahnya, pakaiannya, jasadnya, dan juga secara maknawi, ya, berbagai macam amal perbuatannya agar disucikan dari berbagai macam kesyirikan secara lahir dan maknawi. Barakallahu fikum. Nah. Nah, sehingga ini tidak bertentangan, ya. Karena kalau kita baca, kita pelajari Al-Usulus Salasah, ya. Kata beliau tahhir a'malaka minasyirki. Nah. Kemudian yang berikutnya, beban yang berikutnya yang ketiga di sini, wa qaluhu warza fahjur. Nah. Warza fahjur. Apa arruz? Berbagai macam dosa, ya, secara umum berbagai macam dosa. Fahjur, maka tinggalkanlah, hajarlah, tinggalkanlah berbagai macam dosa-dosa itu, ya. Ma'nahu ibta'id, jauhilah, ya, jauhilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an asbabi sakhatillahi wa azabihi, ya, dari berbagai macam sebab, ya, kemurkaan Allah, ya, dan azabnya, ya, berbagai macam sebab yang bisa mendatangkan murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhilah dia. Itu berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat, ya. Dengan apa caranya? Wadzalika bita'atihi. Hal itu caranya dengan apa? Dengan mentaatinya, ya. Dengan mentaati Allah wa tarki maksiatihi, dan meninggalkan kemaksiatan pada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini makna ini secara umum. Sebagaimana yang ada pada ayat ar-rujus, berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat. Fahjur, tinggalkanlah, ya. Perintah, tugas kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Atau dengan kata lain di sini ikhwan, ibta'id an asbabi sakhatillah wa azabihi. Jauhilah berbagai macam, ya, perkara, berbagai macam sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kembali dalam kitab Al-Usulus Salasah. Di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan ar-rijs al-asnam, ya, berhala-berhala, patung-patung. Fahjur, maka tinggalkanlah dia. Berbagai macam berhala, berbagai macam patung yang disembah oleh orang-orang musyrik. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga antara dua penafsiran ini, la munafah, tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan, tidak bertolak belakang, tidak. Kenapa demikian ya kan? Karena berbagai macam asnam, berbagai macam patung dan berhala itu bentuk daripada apa? Hah? Naam, arus tadi bermakna demikian, arus. Naam, bagian daripada arus berbagai macam perkara yang bisa menentangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. ya, berbagai macam bentuk dosa, berbagai macam bentuk maksiat, bahkan ini terbesarnya, ya, dengan apa? Dengan menghambakan dirinya kepada berhala-berhala dan patung-patung tersebut. Barakallahu fikum. Bahkan ini dosa dan maksiat yang paling besar. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya, beban tugas kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wa qauluhu wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir apa maknanya? Ya. Kalau dalam terjemahan, jangan engkau memberi untuk mengharapkan apa? Pamrih yang lebih banyak, balasan yang lebih banyak lagi dari orang, gitu ya. Maknanya ikhwan tafsirnya, ay la tuhsin ihsanan. Janganlah engkau berbuat baik, ya, dengan suatu perbuatan yang baik, baik itu menolong, bersedekah dengan harta benda, atau juga dengan perbuatan ihsan yang lainnya, membantu dengan tenaga, ya, lebih umum sifatnya. Tapi apa tujuannya? Turidu afdala minhu. Turidu afdala minhu. Engkau ingin mendapatkan balasan yang lebih baik daripadanya. Nah, itu. Ingin mendapatkan pamrih, balasan dari orang. Nah, barakallahu fikum. Jangan demikian, ya. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, ya. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, janganlah engkau memberikan pertolongan, bersedekah, atau juga yang lain-lainnya, tapi engkau berharap balasan dari manusia dengan balasan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Jangan demikian, ya, dalam dunia ini atau di dunia ini. Barakallahu fikum. Ini pun juga demikian, ya. Tentunya ini semua secara khusus kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun juga demikian berlaku tugas ini dan perintah ini kepada seluruh umatnya, ya. Barakallahu fikum. Bukan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya ya kawan, dalam Al-Qur'an, ya, ketika berbagai macam perintah itu ditujukan secara khusus, secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas itu, perintah itu pun juga berlaku untuk umatnya. Ini secara asal, secara umum. Ini kaidahnya, prinsipnya dalam syariat ini. Ingat ya? Segala apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun khitabnya, walaupun perintahnya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, namun perintah itu berlaku juga kepada semua manusia ini. Nah, ini kaidah. Kecuali ada pengecualian. Ya, kecuali tugas atau perintah itu ada pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, maka itu berlaku untuk beliau saja, bukan untuk umatnya. Barakallahu fikum. Ini bisa dipahami ya? Nah, ini kaidah ya, prinsip ya dalam syarat ini, ya. Barakallahu fikum. Maka ini ya secara khusus berlaku kepada beliau alaihi salatu wasalam, ya, namun juga secara umum pun juga berlaku kepada manusia ini, ya. Beberapa ayat telah kita baca tadi, walhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Ammal ayatul akhiratu. Adapun ayat terakhir, ya, yang kelima ini kan, fa asyara fiha ila ma yalhaquhu min adza qaumihi. Barakallahu fikum. Ini juga demikian. Ya, kepada Rasul sallallahu secara khusus pun juga untuk umatnya ini. Ammal ayah al akhirah, adapun ayat terakhir yang kelima ini, ya. Fa'asyara fiha, maka Allah mengisyaratkan padanya kepada apa? Ila ma yalhaquhu, terhadap berbagai macam perkara yang akan beliau dapatkan, ya, yang akan datang kepada beliau, ya, min adza qaumihi, daripada gangguan kaumnya, ya, daripada gangguan kaumnya. Artinya baik kawan, otomatis konsekuensinya bagi orang-orang yang menegakkan perintah-perintah Allah ini akan mendapatkan gangguan dari kaumnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana pula yang telah dikabarkan oleh sepupu Khadijah radhiyallahu anha, sahabat ikhwan, Siapa sepupunya masih ingat? Man? Waraqah bin Naufal, ya. Nanti kaummu ini akan mengusirmu dari kampung halamanmu ini. Bahkan demikian gangguannya, ya. Bahkan sampai pada tingkat mengusirmu dari Mekah ini, barakallahu fikum. Tayib. Maka ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam perkara akan menimpa beliau dari berbagai macam gangguan kaumnya, hina yufariquhum fid din. Hina yufariquhum fid din, tatkala beliau meninggalkan kaumnya dalam urusan agamanya. Ya, tatkala beliau ya meninggalkan agama siapa ya kawan, kaumnya tersebut, agamanya kaum musyrikin tersebut, penyembahan berhala dan berbagai macam kejahilian yang lainnya, tatkala beliau tinggalkan itu. 6 barakallahu fikum. Artinya kawan, ini juga demikian, otomatis konsekuensinya bagi orang-orang yang menegakkan perintah Allah ini, otomatis konsekuensinya meninggalkan berbagai macam kemungkaran yang ada pada manusia ini, ya, meninggalkan berbagai macam kejelekan yang ada pada manusia tersebut. Barakallahu fikum. Maka pun juga demikian akan ada imbasnya, ya, kepada hamba-hamba Allah ini. Barakallahu fikum. Demikian pula hal itu akan terjadi tatkala wa yaqumu bidawatihim ilallahi wahdah. Wa yaqumu bidawatihim, dan tatkala beliau melaksanakan dakwah kepada manusia ini, ilallahi wahdah, kepada Allah saja. Tatkala beliau mengajak manusia ini hanya menyembah, hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. 6. Akan terjadi reaksi tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah firmankan, faqala walirabbika fasbir. Ya, walirabbika fasbir. Dan kepada Rabbulah bersabarlah, ya. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam gangguan yang engkau dapatkan dari kaumnya tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana sampaikan tadi, selain ini perintah ini pun juga berlaku untuk manusia ini pun juga demikian konsekuensinya, ya. Konsekuensinya pun juga demikian akan dialami, akan didapatkan oleh manusia, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, yang meneladani, yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga wahai ikhwan, bersiap-siaplah dengan apa? Dengan kesabaran. Wali rabbika fasbir. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Berbagai macam gangguan dari orang-orang yang menyelisih kebenaran, menyelisih dakwah tauhid, menyelisih dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah, bimbingan-bimbingan beliau alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Ah, ini pembebanan, ya, tugas yang kedua kepada Nabi Muhammad, Nabi kita alaihi salatu wasalam, dengan turunnya wahyu yang kedua ini. Nah, alhamdulillah. Sementara sampai di sini dulu, ya. Yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat dengan mudah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ya, sebagaimana yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula pun juga Allah berikan taufik pada kita untuk dapat mengamalkan perintah-perintah Allah ini, beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Demikian pula berbagai macam perintah-perintah Allah yang lainnya. Nah, wabillahi taufik wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.